1, 2, 3. Saat bel berbunyi ku meninggalkan sekolah lalu pergi ke tempat latihan. Ingin jadi bintang yang kudambakan, dreaming girls. Meskipun di sekitarku semuanya rival, semua teman yang memiliki impian sama, lewati keringat dan air mata, dreaming girls. Coba